orang yang suka protes dengan jatah yang Allah berikan kepada dia, ini karakter buruk merupakan efek negatif dari ketidakpahaman dia tentang Allah. Dari mana kita bisa mengenal Allah? Dari Asma'ul Husna dan juga dari sifat-sifat Allah yang mulia serta dari alam semesta. Di antara Asma'ul Husna yang perlu kita fahami adalah Ar-Razzaq. Apa? Ar-Razzaq. Artinya Maha Pemberi Rizki. Apa artinya Maha Pemberi Rizki? Artinya apa yang kita dapatkan di muka bumi ini, entah itu rizki yang sifatnya kesehatan, entah itu rizki yang sifatnya pasangan hidup, entah itu rizki yang sifatnya duit, entah itu rizki yang sifatnya keimanan, semua rizki ini yang memberi siapa? Allah. Nah, salah satu makna dari Ar-Razzaq adalah Allah subhanahu wa ta'ala membagi rizki terserah dia. Terserah dia. Terserah siapa? Terserah Allah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala membagi antara satu orang dengan orang yang lain tidak mesti sama. Antara rizki yang Allah berikan kepada si A dengan rizki yang Allah berikan kepada si B berbeda. Si A dikasih sama Allah banyak, si B dikasih sama Allah sedikit. Si C sedang-sedang saja. Antara si A dengan si B dengan si C beda. Allah kasih si A banyak, si B sedikit, si C sedang. Bahkan perbedaan itu bukan hanya antara si A dengan si B. Bahkan si A sendiri kadang-kadang dapatnya sedikit, kadang-kadang dapatnya banyak. Jenengan merasakan itu apa enggak? Pada baik? Kawit mian gajiku semene Ustaz. Ya kita jangan cuma ngomongin gaji. Rizki kan enggak cuma gaji. Kadang ada orang datang, tetangga kasih makanan kepada kita. Rizki atau bukan? Rizki. Ya. Kadang-kadang uang kita hilang. Itu kan rizki naik dan turun. Dan itu Allah tegaskan di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 12. Surat Asy-Syura ayat 12. Allah berfirman, Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah subhanahu wa ta'ala meluaskan rizki kepada orang yang dia kehendaki. Allah subhanahu wa ta'ala meluaskan rizki untuk orang yang dia kehendaki. Wa yakdir. Dan sebaliknya Allah membuat sempit rizki sebagian orang. Jadi yang mengatur ini luas, ini sempit. Yang mengatur ini banyak, ini sedikit. Siapa? Allah. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan seperti itu, apakah Allah adil? Kok diam aja? Apakah Allah adil? Jenengan miskin, tetangga jenengan kaya adil? Jenengan sholat rajin, rizkinya sedidik, tanggane ora sholat, rizkinya akeh, adil? pokoknya. Bagus. Allah subhanahu wa ta'ala ketika membagi rizki tidak sama antara si A dengan si B. Bahkan si A sendiri kadang besar rizkinya, kadang kecil, kadang banyak, kadang sedikit, kadang lancar, kadang seret. Ini adalah bentuk keadilan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan setiap ketetapan Allah pasti ada hikmahnya. Karena di antara asma'ul husnanya Allah Al-Hakim. Apa Al-Hakim? Yang maha bijaksana. Setiap apa yang Allah takdirkan, setiap apa yang Allah tetapkan, di balik itu pasti ada hikmahnya. Cuman ada yang tahu, ada yang tidak. Ada yang faham, ada yang tidak. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang paham. Para ulama kita berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha menggali apa hikmah di balik tidak samanya rizki manusia, apa hikmah di balik bertingkat-tingkatnya rizki manusia, apa hikmah di balik berkelas-kelasnya level kehidupan manusia? Apa hikmahnya? Tadi saya coba cari-cari, terkumpul sekurang-kurangnya ada 4 hikmahnya. Dan saya tidak katakan hikmahnya cuma 4. Makanya tadi saya katakan sekurang-kurangnya. Bisa jadi selain 4 ini akan masih banyak hikmah yang belum bisa kita gali. Yang pertama, hikmah dibalik tidak samanya rizki manusia. Yang pertama, agar kita menyadari bahwa di akhirat kelak manusia juga tidak sama. Tingkatannya. Agar kita menyadari bahwa di akhirat kelak manusia juga tidak sama tingkatannya. Akhirat itu alam gaib. Betul? Yang kita belum lihat. Adapun alam dunia bisa kita lihat saat ini. Allah subhanahu wa ta'ala membuat alam dunia yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita dengarkan. Salah satu hikmahnya adalah agar kita bisa berpikir tentang alam akhirat. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 21. Surat apa? Al-Isra ayat 21. Tadi yang pertama surat apa? Asy-Syura. Ya. Dalam surat Al-Isra ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd." Lihat. Perhatikan. Bagaimana kami membuat manusia itu tidak sama. Tidak sama apanya tadi? Rizkinya, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang hidupnya mewah, betul-betul mewah, ada yang hidupnya mepet, sawah, sama-sama mewah. Lihatlah bagaimana kami, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, membuat kehidupan manusia tidak sama ketika di dunia. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdhila. Akhirat. Di alam sana nanti, manusia akan lebih tidak sama lagi keadaannya. Di dunia, Ada orang yang tinggal di rumah yang mewah, naik kendaraan yang enak, segalanya full ada. Makanan apapun ada, minuman apapun ada, pembantunya banyak. Sebaliknya ada juga orang yang tinggalnya di gubuk yang reot. Hari ini makan, besok tidak. Kemana-mana kendaraannya bicycle. Masih mending bicycle. Ini bicycle. Kemana-mana jalan kaki. Kita saksikan itu. Dengan mata kepala kita. Bahkan mungkin dua orang ini bertetangga. Berdampingan. Bahkan mungkin dua orang ini keluarga. Punya hubungan darah. Hendaklah kita menyadari bahwa di akhirat nanti jomplang antara manusia itu akan lebih besar. Yang satu levelnya tinggi, setinggi-tingginya. Yang satu levelnya rendah, serendah-rendahnya. Karena yang satu ada di surga, yang satu ada di neraka. Yang di surga dia bisa menikmati seluruh kenikmatan yang ada. Mau makan apa saja ada. Mau minum apa saja ada. Tinggal di tempat yang mewah, semewah-mewahnya. Sedangkan yang satunya, jangankan untuk bisa makan, minum satu tetes saja dia tidak bisa. Jangankan merasa nyaman. Hari-harinya diisi dengan siksaan, siksaan, siksaan yang tiada taranya. Lihat jomplangnya kondisi manusia di akhirat. Jadi ketika kita ngelihat di dunia ada orang yang beda-beda, nanti di akhirat perbedaan itu akan lebih terlihat dan lebih kentara. Ini hikmah yang pertama. Jadi jangan cuma kita mikirin dunia terus. Makanya salah seorang ulama, seingat saya Imam Al-Hasan Al-Basri, seingat saya, beliau pernah menasihatkan, kalau engkau kalah oleh temanmu dalam urusan dunia, maka kalahkan dia dalam urusan akhirat. Apa kata beliau? Kalau engkau kalah dari temanmu dalam urusan dunia, kalahkan dia dalam urusan akhirat. Maksudnya ke beliau, tetangga jenengan mobilnya anyar, jenengan kawit mien motor ora ganti-ganti, ini kalah atau tidak? Kalah dalam urusan dunia. Maka kalahkan dia dalam urusan akhirat. Tetangga jenengan sholatnya bolong-bolong, jenengan sholatnya sing rapet. Tetangga jenengan sholat lima waktunya di masjid tapi sok telat-telat. Jenengan sholat lima waktunya di masjid enggak telat. Teman jenengan ini jarang sedekah, maka jenengan banyak sedekah. Kalahkan dia. Karena kita sadar bahwa perbedaan level manusia di akhirat itu akan jauh lebih kentara dibandingkan perbedaan level manusia di dunia. Dan itu tergantung karunia dari Allah yang pertama. Kemudian bagaimana usaha maksimal kita ketika di dunia. Ini hikmah yang keberapa? Yang pertama. Apa tadi? Agar kita menyadari bahwa di akhirat nanti manusia pun akan bertingkat-tingkat. Yang kedua, apa hikmahnya Allah membuat rezeki manusia tidak sama? Yang kedua, melatih syukur dan sabar. Melatih syukur dan sabar. 2S ya, dan 2R, syukur sama sabar. 2 sejoli. Inilah modal kita untuk menghadapi naik turunnya rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Mu'min itu ajaib. Mu'min itu ajaib. Saya pernah sampaikan kajian tentang hadis ini dalam sebuah pengajian yang judulnya keajaiban seorang mukmin. Nabi SAW mengatakan mukmin itu ajaib. Ajaibnya di mana? Ajaibnya kehidupan dia 24 jam bagus terus. Kok bisa? Kata Nabi SAW di akhir hadis, in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Orang yang beriman itu ketika dapat nikmat syukur, dan ini mendulang pahala. Dan ketika dia mendapatkan ujian musibah, dia sabar, ini juga menghasilkan pahala. Senang susah tetap dapat pahala. Itulah ajaibnya seorang mukmin. Ketika rizkinya lagi lancar, syukur. Ketika rizkinya lagi seret, sabar. Ketika dia bersyukur, dia dapat pahala. Ketika dia bersabar, dia juga dapat pahala. Itulah ajaibnya orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, ketika dapat rezeki dia gunakan untuk maksiat sehingga dapat dosa. Kalau rezekinya lagi seret, dia juga nyolong. Akhirnya dapat dosa pula. Maka orang yang beriman ajaib terus kehidupannya. Allah subhanahu wa ta'ala sengaja membuat rezeki manusia tidak sama, untuk melatih kita syukur atau tidak, sabar atau tidak. Ketika rezekinya lagi banyak, syukur. Kita peduli dengan orang lain. Kita punya tetangga kekurangan. Kita punya saudara kekurangan. Sebaliknya ketika kita sedang mendapatkan kesusahan rezeki, kita juga berusaha untuk menahan diri, tidak iri dengan orang lain. Sabar. Apakah sabar artinya tidak berdoa? Sabar artinya tidak berdoa? Tetap berdoa. Ketika kita dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ujian berupa rizki yang seret, kita bersabar, tetap kita berdoa. Berdoa pun dapat pahala. Sabarnya dapat pahala, doanya juga dapat pahala. Luar biasa. Jenengan biasanya minta rizki supaya lancar ketika lagi seret apa ketika lagi lancar? Jujur. Lagi seret. Ketika lagi lancar, lancar jenengan sempat enggak doa, ya Allah berilah rezeki, ya Allah berilah rezeki. Doa apa ora? Hah? Doa, masyaallah, temenan nggih. Doa tapi sing liyane, Ustaz. Kan rezeki wis ana, Ustaz. Itulah kita. Makanya kadang-kadang Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kita, suweran donga, udah lama gak berdoa, ayo dibikin sempit rezekinya sama Allah supaya mengangkat tangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita angkat tangan, kita berdoa kepada Allah, sing untung siapa? Awake dhewe, kita yang untung. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala ketika menakdirkan rizki kita kadang-kadang seret, itu salah satu hikmahnya adalah agar kita mau berdoa kepada Allah, menghibah, memohon, merintih, Sehingga kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pernah sampaikan entah di pengajian yang mana. Saya punya saudara. Bismillah. Suatu saat dia datang ke rumah. Dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah. Ya, adalah pesanan swasta ya. Jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, ada pesanan sekian, masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu, ya, piece. Kemarinnya lagi sekian puluh ribu, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Untuk apa? Banyak sekali. Orang kaya butuh pembantu. Yang biasanya jadi pembantu orang kaya atau orang miskin? Orang miskin. Sekarang ada orang kaya, rumahnya 3 lantai. Rumahnya 3 lantai. Setiap lantai kamarnya 10. Berarti berapa? 30 kamar. Kalau enggak ada pembantu, apa yang terjadi? Ya. Patah itu punggungnya. Ya. Yang ngepel siapa? Yang nyapu siapa? Yang nyuci siapa? Yang nyedot karpet siapa? Yang jemur kasur siapa? Itu baru urusan harian. Nek anak gendengnya bocor, siapa sing dandani? Jaluk tulung tanggane? Some ya, untung sugih kon dandani. Siapa? Enak hidup seperti itu. Terus, kalau semua orang kaya, jenengan mau beli sayur, beli sama siapa? Ada orang kaya mau jadi bakul sayur keliling? Ya. Bingung kita. Anda yang kaya dengan pabrik, siapa yang akan jadi karyawannya? Siapa? Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan ada orang kaya, ada orang miskin. Salah satu hikmahnya adalah agar saling memanfaatkan. Dan ini yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, surat Az-Zukhruf ayat 32. Maka setelah ini, jangan lagi protes. Kenapa ada si kaya dan kenapa ada si miskin? Jangan. Karena sungguh di balik takdir Allah ini, banyak sekali hikmah luar biasa yang ternyata baru kita sadari setelah kita kupas, kita gali ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul SAW. Ini sudah berapa ini? 3. Yang keempat, agar manusia baik dan benar. Agar manusia baik dan benar. Kalau semuanya dibikin kaya, rusak manusia. Maka perhatikan. Sebelum saya bawakan realita, saya akan bacakan ayatnya. Surat Asy-Syura ayat 27. Surat apa? Asy-Syura ayat 27. Allah berfirman, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard." Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala meluaskan rizki untuk seluruh manusia, niscaya mereka akan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka akan rusak, gak akan benar. Perhatikan. Siapa orang yang suka menghambur-hamburkan harta? Siapa? Orang kaya. Orang miskin, dia akan berusaha menjaga hartanya semaksimal mungkin. Yeah. Siapa yang biasa membuang-buang nasi? Orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Yeah. Nasi baru makan separuh, buang. Yeah. Mending kalau dibuangnya dikasihkan ke ayam. Langsung dibuang ke tempat sampah, bahkan langsung dibuang ke cucian piring, masuk ke mana? Spit tank. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dihormati, Allah subhanahu wa ta'ala membuat sebagian manusia miskin. Allah bikin sebagian manusia kaya. Dan itu tidak lepas dari kebijaksanaan Allah azza wa jalla. Allah tahu ini orang cocoknya jadi orang miskin. Kalau dibikin kaya, rusak dia. Sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala melihat orang ini cocoknya kaya. Kalau dibikin miskin, rusak dia. Dalam hadis yang dhaif, tapi maknanya sahih, disebutkan, inna min ibadi man la yasluhu imanuhu, man la yasluhu imanuhu illa bil ghina. Ada sebagian hambaku, ada sebagian manusia yang tidak akan benar imannya kecuali ketika dia jadi orang kaya. Walau afqartuhu lakafar. Seandainya dia aku bikin miskin, maka dia akan kufur. Sebaliknya, wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil qillah. Ada sebagian manusia yang tidak akan lurus imannya kecuali ketika dijadikan miskin. Walau aghnaituhu lakafar. Seandainya aku bikin dia kaya, dia akan kufur. Begitu halnya dengan kesehatan dan sakit. Ada sebagian manusia yang Allah tahu, kalau dibikin sehat, dia rusak. Maka dia bikin sama Allah sakit. Ada sebaliknya, kalau dibikin sakit, rusak. Maka Allah kasih dia sehat. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala maha bijaksana ketika menakdirkan ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada sebagian orang, ketika awalnya miskin, kemudian sedikit dikasih kekayaan, lupa dia sama Allah azza wa jalla. Biasanya rajin ke masjid, mulai apa? Beralasan, ya. Sibuk jaga ini, sibuk ngitung itu, sibuk ada ada meeting, ya. Wah, ini orang ini cocoknya jadi miskin saja nih. Ya. Akhirnya sama Allah subhanahu wa ta'ala, bisnisnya dibikin kolaps, miskin lagi, bener lagi akhirnya dia, sholat lagi. Berarti memang orang ini cocoknya miskin. Ya. Cocok di sini bukan dari raut muka, bukan. Ada sebagian orang, masya Allah, penampilannya kayak orang kaya, tapi miskin. Dan ada sebagian orang, deso, penampilannya deso, tapi sugiepol. Jadi bukan masalah apa? Wajah bukan. Ya. Sebaliknya ada sebagian orang, cocoknya ini jadi orang kaya. Miskin dikit saja. Banyak ngeluh ini. Akhirnya sama Allah, sudahlah kamu jadi orang kaya aja. Supaya rajin infak, ya, banyak bersyukur kepada Allah. Sehingga sudah, apapun yang Allah takdirkan buat kita, terima. Kalau budak dunia yang tadi kita sampaikan hadisnya, in u'tiya radhi wa in lam yu'ta lam yardha. Kalau budak dunia dikasih sama Allah, masya Allah, senang. Ketika dia dibikin sempit rezekinya sama Allah, protes. Ini budak dunia. Maka jangan jadi budak dunia. Kalau kita tidak ingin jadi budak dunia, apapun yang Allah berikan kepada kita, kita terima. Hari ini dapat rezeki 100.000, kita ucapkan alhamdulillah. Hari ini dapat rezeki 10.000, ucapkan alhamdulillah. Ya. Iya nyong si alhamdulillah Ustaz, tapi sini yang buri ke. Ibune ke. Makanya diajak ngaji. Ya. Makanya diajak ngaji bareng. Kalau misalnya Anda kok yang ngaji, ibunya enggak ngaji. Itulah kejadiannya. Sulit menyamakan frekuensi. visinya sudah beda, sulit. Makanya bareng-bareng ngajinya. Ustaz, nek diajak ngaji Ustaz anak wis cilik-cilik jadi ribut Ustaz. Bolak-balik dia mutangkan dengan Ustaz. Bawa ke bawah. Bawa ke bawah. Ya. Atau ngaji lewat radio. Alhamdulillah sekarang ada sarana. Ya. Walaupun di rumah bisa dengerin pengajian. Cuma nanti ketika Anda pulang, Anda cek. Ya. Ya, ngaji temenan apa ora? Jangan-jangan nonton TV. Haji, ya. Tanya sama istri, gimana dek tadi apa pengajiannya? Anda juga siap-siap ditanya nanti. Ya. Mak, tadi pengajiannya apa coba? Jangan-jangan mainan HP. Jadi, inilah pentingnya kita ngaji. Ya. Untuk menyamakan visi dan misi. Selesai pembahasan kita tentang hadis nomor 32. Insyaallah kita akan lanjutkan hadis berikutnya nomor 33. Sebelum kita baca beberapa pertanyaan, pengumuman, ini adalah pekan ketiga. Ya, pekan ketiga biasanya setiap Sabtu pekan ketiga ada kuliah subuh, ya, yang kami sampaikan di Masjid Agung Purwokerto. Setiap Sabtu ketiga dengan tema Fikih Asmaul Husna. Kemudian di pekan yang ketiga juga, malam Ahad besok ba'da maghrib sampai Isya, kami ngisi kajian di Masjid 17. Di Masjid 17 dengan tema Tazkiyatu An-Nafs. Dengan tema Tazkiyatu An-Nafs. Ustaz, apa definisi dari rizki? Ketika kita mendapatkan kesempatan untuk beramal, apakah kesempatan ini bisa dikatakan rizki dari Allah? Ya, rizki itu adalah pemberian dari Allah. Rizki itu pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah ini sekurang-kurangnya bisa diklasifikasikan menjadi dua. Pemberian yang sifatnya duniawi dan pemberian yang sifatnya ukhrawi. Pemberian yang sifatnya duniawi ini diberikan kepada semua manusia. Semua manusia maksudnya yang beriman maupun yang tidak beriman. Bahkan bukan cuma manusia, binatang pun juga dikasih sama Allah. Fisik, mata, telinga, mulut, semuanya dikasih sama Allah. Mau orang beriman, mau tidak beriman, hujan, makan, minum, nafas. Ini pemberian Allah yang sifatnya duniawi. Yang kedua apa tadi? Pemberian Allah yang sifatnya ukhrawi. Ukhrawi itu maksudnya iman, amal solih, hidayah. Ini adalah pemberian yang sifatnya ukhrawi karena akan mengantarkan kita ke akhirat. Ukhrawi kan diambil dari kata akhirat. Membantu perjalanan kita di akhirat. Maka kalau ditanya ketika kita dapat kesempatan untuk beramal saleh, apakah itu rizki? Iya. Ini rizki yang sifatnya ukhrawi. Bahkan rizki yang sifatnya ukhrawi ini lebih mahal dibandingkan rizki yang sifatnya duniawi. Kenapa? Karena rizki yang sifatnya ukhrawi tidak Allah berikan kepada sembarang orang. Beda dengan rizki yang sifatnya duniawi. Rizki yang sifatnya duniawi semua orang dikasih. Sehingga tidak ada keistimewaannya apa-apa. Jadi kalau kita dijadikan kaya sama Allah, itu bukan tanda mutlak bahwa Allah itu sayang sama kita. Tapi kalau Allah bikin kita soleh, Allah takdirkan kita baik, rajin sholat, rajin ngaji, ya, baik sama istri, sama anak-anak, itu tanda Allah sayang sama kita. Ya. Kita dibikin paham terhadap agama kita, mudeng agama, ngaji, itu tanda Allah senang sama kita. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ketika Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya, maka Allah akan jadikan dia paham terhadap ajaran agama. Makanya Rasulullah SAW membuat perbandingan antara rizki ukhrawi dengan duniawi dalam sabdanya, rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat qobliyah subuh 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia seisinya. Dunia seisinya itu rizki yang sifatnya duniawi. 2 rakaat qobliyah subuh, rizki yang sifatnya ukhrawi. 2 rakaat qobliyah subuh yang ukhrawi ini lebih istimewa, lebih berharga, lebih mahal dibandingkan dunia seisinya. Milih sing endi? Milih sing endi? Loro-lorone. Seandainya memang cuma dapat salah satunya, ya mudah-mudahan yang kita dapatkan adalah yang ukhrawi. Seandainya cuma satu, syukur-syukur dua-duanya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.